Kalau off to me gini terima kasih. Iya. Waru doyong, iya. Kapan kah berakhir? Kapan ya? Saya akan bawakan sebuah lagu. Aduh Bapak Hansip, yang ganteng terima kasih. Habis pinjam sapu tangannya gak boleh jadi dipinjam. Kasih. Sebuah lagu mengapa? Mas Gio. Kita goyang enjoy aja ya Mas, biar sama-sama goyang. Mengapa ku memujamu? Mengapa ku memujamu? Wakil dari Sobel Haja. Terima kasih, matur nuwun. Turun dulu, turun dulu. Iya. Yeah.